Hidayah Bapak Ibu sekalian, ada orang non muslim yang mengkritik umat Islam, katanya terus-terusan mengulang-ulang kalimat ihdinash shirotol mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti mereka belum ada dalam jalan yang lurus. Minta. Kalau minta betul-betul belum dapatkan. Pernah dengar gitu? Pernah ada yang dengar gitu? Ini umat Islam katanya masih minta aja jalan yang lurus. Berarti mereka belum dapat jalan yang lurus. Perlu dijawab. Perlu diklarifikasi. Supaya clear maksudnya. Jelas. Perhatikan dia maksudnya. Hidayah Allah itu, petunjuk Allah itu, ada bidayahnya sampai dihayat. Bidayahnya membukakan hati kita, kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus berproses, supaya hidayah Allah itu, petunjuk Allah itu, menggerakkan hati pikiran kita, dan seluruh Amal mati, mati. kepada Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur kita, kalaupun kita ditakdirkan antara 60 sampai 70 tahun, maka kalau hidayah Allah memasuki seluruh ruang gerak kita, tiap napasnya, tarikan napasnya, hawaan napasnya dipakai zikir kepada Allah, dipakai ibadah kepada Allah, maka pantas kalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti masuk surganya duluan. Jadi kalau sudah masuk Islam banyak juga kelompoknya kan? Dalam kacamata hakikat panggung kehidupan dunia ini, ya, maka ada dua kelompok, yaitu yang hak dengan yang batin. Yang batin bersumber dari kegelapan. Maka dalam Al-Quran selalu dicamakan minal zuluman, dari bentuk kezolim, bentuk-bentuk kegelapan. Kenapa dicamakan? Sebab sumber kejahatan, sumber kegelapan itu pertama dari iblis. Yang kedua dari hawa nafsu manusia yang tidak dididik. Maka Al-Quran selalu menyebutkan zulmun dengan bentuk jamak atau plural, minal zuluman, dari bentuk-bentuk kegelapan. Kenapa sumber kegelapan, kejahatan, kesesatan itu tidak dari satu sumber? Pertama iblis. Yang kedua, ya, bal pertama setan, kemudian dari hawa nafsu manusia yang tidak dididik, yang ambisi kepada dunia. Tapi kalau nur cahaya Allah selalu diperkenankan juga dengan zulumat ilan nur, tidak dengan zulumat ilan anwar, tapi ilan nur satu cahaya. Sebab apa? Cahaya hidayah itu dari satu sumber, dari mana? Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetapi saat-saat 300 orang munafik keluar dari makanan, keluar dari barisan Rasulullah SAW. Ini jahatnya orang munafik. Ini sejarah. Kalau sejarah suka terulang, tidak terulang. Nah, maka sepanjang kehidupan ini yang akan menggerogoti cahaya Islam selalu dari dalam, dari luar. Dari luar, tapi sedikit baik yang terang-terang atau berbentuk strategi yang luar biasa. Yang kedua, yang pura-pura masuk Islam, bahkan disebut pemikir Islam, bahkan disebut tokoh Islam, tetapi justru menghancurkan dengan pemahaman dari dalam tentang Islam. Apa salah satunya, jamaah sekalian? Salah satu yang dihembuskan, dihembuskan dari dalam adalah bagaimana menjauhkan umat Islam dari ulama. Muncul konsep-konsep liberal Islam. Jadi munafikin dulu itu hidup lagi. dengan orang yang ber tapi pilihan masuk ke dalam. Ada tuniman pasal ajaran sesat, tarekat atau perikop ajaran sesat. Kejar dengan media, media elektronik. Bayangkan jamaah sekalian. Jadi kebenaran ini, cahaya Allah ini dipadamkan dari dua sektor, dari luar dan dari dalam. Sabda Nabi yang paling berat dari dalam. Turun surah Al-Nabi pun saking beratnya tantangan dari dalam. Untuk Islam, baca dua kali dan syahadat, sekali-kali sholat kalau banyak orang tahu. Yurohun, ada orang belum sholat. Tapi tidak ada orang, tidak sholat. Kenapa? Sholatnya hanya apa? Hanya dampak absen. Tetapi merusak Islam dari dalam. Kejadian-kejadian seperti kali perang Uhud. Pernah juga siapa sekalian Nabi SAW istrinya Siti Aisyah digosipkan. Jadi kalau ibu-ibu pernah digosipkan, ibu-ibu ada yang pernah digosipkan ya? Aisyah radhiyallahu anha pun pernah digosipkan oleh munafikin dengan gosip yang kencang. Bahaya munafikin dalam perang termasuk masuk ke keluarga Nabi, menghancurkan keluarga Nabi. Luar biasa munafikin. Performanya muslim, tetapi hatinya muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Pernah dengar Siti Aisyah? Ibu-ibu pernah dengar Siti Aisyah? Bagaimana usianya dari istri Nabi? Manis atau pahit? Pahitnya paling kecil atau pahit biasa? Ya, perhatikan ibu-ibu. Siti Aisyah dalam peperangan waktu pulang ke Madinah tertinggal dan rombongan. Rombongan datang malam, tiba-tiba Aisyah dihantarkan oleh seorang laki-laki sahabat Nabi. Ya. Sudah siap. Itu orang Nabi. Lihat kejadian itu. Ini dia keluar. Sebab istri Nabi punya apa? Peranan besar. Aisyah dan istri Syekh punya peranan besar. Ini yang masih menunjukkan. Kata siapa? Munafikin. Ini dalam kejadian. Kata orang munafikin. Benar jauh sekali. Langsung itu cepat sekali. Kalau itu cepat itu menyebabnya. Kalau itu kalau ilmu ini kira-kira kok, insya Allah 1 jam setengah apa? Insya sampai jam 12. Ini pengajian ini mau 1 jam setengah aja atau sampai jam 12? Mulutnya jam 12. Tahu hatinya kan? Kerja dua ini kan? Makanya sengaja ngajar di jam 3 itu punya jadwal sampai akhir hari ketahuan. Barusan cerita apa ya? Siti Aisyah. Kalau ngaji, susah ilmu masukkan. Keluar lagi. Apalagi ngaji ini sampai nanti. Sepotong-sepotong yang masuk. Makanya jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang keluar. Bapak ibu saudara, ibu-ibu ini tugasnya luar biasa. Ada yang bawa anak ke kursi. Udah dituntun, ada yang dicincin, ada yang di... Kalau bapak-bapak, tapi ibu-ibu kita mungkin yang nggak protes, protes kan? Alhamdulillah, ibu-ibu disolehkan dalam ganjaran yang paling gede. Tapi awas jangan tergantung konsen terus walaupun gendongan, walaupun bawaan. Siap ibu-ibu? Teruskan kisah siapa? Kita ingat, mudah-mudahan ibu-ibu bisa ikut ini. Jadi istri Nabi berat sekali, makanya ini dia, kata orang Nabi. Enggak, sehari enggak tahu berumah Madinah. Kalau Aisyah datang ke Madinah berserta mahram. Kalau mukmin orang yang senang ikhram dengan mukmin. Kalau laki-laki dengan wanita yang tidak mahramnya, bukan anaknya, bukan adiknya, mahram bukan mahram. Itu udah macam-macam posisinya. Ada yang sudah 100% bahwa istri itu berbuat apa? Zina, selingkuh, ada yang tengah-tengah, ada yang tidak percaya, ada yang sekali menolak. Di situ Allah menguji hakikat keimanan mereka. Yang menghapuskan, ya ada yang tidak mungkin. Tapi sebagian sahabat yang nasihat, tapi yang ini terbahwa kalau sudah. Jadi bahaya dari mana luar biasa. Berapa lama terpaan itu sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha gak kuat di rumah Nabi untuk pulang kemana? Pulang saja aku ke rumah bapakku. Aisyah juga ada gitunya. Tetapi apa? Demi apa? Demi untuk biar curhatnya gak di Facebook Aisyah. Kalau kita tidak dikasih itu ke istri. Jadi Nabi itu berkali-kali minum pel yang sama, diuji, dihina, dipitnah, harus dapat ujian-ujian seperti itu. Sebab itulah pupuk, sebab di situ kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ketika kita dicerca, ketika kita dipitnah, ada kita belajar dengan Allah, maka hati kita lebih dekat dengan Allah ketika ketimbang lagi dipuji. Kalau lagi dipuji, Allah dekat atau jauh? Yang gede nafsu kita atau kagungan Allah. Nah, maka harus melewati ujian demi ujian di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka fitnah dari dalam ini luar biasa. Masuk kepada jantungnya agama. Di mana ilmu tasawuf ini bagian dari rumus agama, selain ilmu tauhid dan ilmu tapi puncak langsung menusuk ke jantung agama tauhid, dituding sebagai ajaran besar tarekat, dituding sebagai ajaran di luar. Jadi manusia tidak tertanggung kemana ke jantungnya kalau dalam manusia, kalau dalam manusia. Jadi yang jatuhkan yang bisa bagian dari pemerintah tauhid tinggi dan tasawuf. Maka tasawuf yang paling mendapatkan apa? Mendapatkan fitnah. Yang memfitnah bukan orang Yahudi, bukan orang Amerika, tetapi apa? Munafikin. Nah, Bapak yang sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama merumuskan pentingnya kita memadukan tiga ilmu yang menjadi arkan dalam tauhid ini dan tasawuf terpadu ada dalam bimbingan ulama. Tauhidnya, bimbingnya dan tasawufnya. Nah, maka jangan sekalian, toriko adalah kelembagaan bagi umat untuk menjalankan bimbingan Islam yang paripurna. Ulama itu dan menggiring Di dalam kitab ini disebutkan bagaimana pentingnya tasawuf dan thariqah yang menjadi bagian daripada rukun agama ini. Bahwa tasawuf benar-benar bagian dari agama kita. Selain daripada tauhid dan fikih. Perhatikan yang sekalian. Pertama, pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenal Imam Syafi'i? Ibu-ibu kembali Imam Syafi'i kenal si apa setelah kenal Imam Syafi'i kok bingung bapak-bapak kenal Imam Syafi'i namanya kenal ilmunya kenal sedikit ya Allah Imam Syafi'i yang pertama Imam Asy-Syafi'i yang beliau sebagai pendiri mazhab fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama besar, benar-benar ulama pewaris para. Bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan masalah ilmu tasawuf? Beliau menyatakan, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sahibtu as-sufyan pas tabat minhu halat kalimat. Jadi Imam Asy-Syafi'i menyatakan pentingnya belajar ilmu tasawuf beliau ringkas saja dalam beberapa kalimat. Bukan berarti semua harus dikaji. Imam Syafi'i ngasih contoh saja pentingnya mempelajari ilmu tasawuf. Jadi sekelas Imam Syafi'i begitu kuat mempelajari dan memperhatikan ilmu tasawuf. Jadi kalau sekarang ada orang yang berpendapat ilmu tasawuf itu susah, mau dipercaya enggak? Mau dari mana asal usulnya? Jangan kalah sama program TV. Kalau asal, kalau usul, kalah sama program TV ya. Dari mana kitabnya? Dari mana ulama? Imam Syafi'i ya, yang oleh Allah dimaksudkan. Ilmunya menyebar. Beliau menyatakan bergaul dengan ulama sufi. Ulama sufi itu ulama yang menggeluti, yang memperdalam, pakar dalam ilmu tasawuf, sementara dirinya pakar dalam ilmu fikih. Jadi ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf ini memerlukan pakar. Ada yang mempakari ilmu tauhid, mempakari ilmu fikih, ada yang mempakari ilmu tasawuf. Saking dalamnya agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan pentingnya orang-orang ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf sering memperhatikan waktu. Maka beliau mengatakan menyimpulkan al-waqtu sayyidun di dalam at-taqwa qatra. Waktu laksana pedang. Apabila engkau tidak menggurusnya, engkau yang akan tergurus pada itu. Betul tidak? Nah, ucapan ini kesimpulan dari mempelajari ilmu tasawuf. Ternyata dengan ilmu tasawuf, hati Imam Syafi'i terbimbing yang sangat lalu zikir kepada sampai beliau mengatakan al-waktu bukan saya ayam pak waktu kotor waktu laksana apabila tidak bisa menggunakan pedang itu, menghunus dengan pedang itu, menggunakan pedang itu, kau yang akan menghunus dengan pedang itu. Banyak siapa sekalian orang yang tidak terdidik hatinya oleh tasawuf, maka hatinya banyak lalai dari tasawuf. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sedang sholat hatinya itu kemana-mana. Kenapa? Tidak ditempa hati oleh ilmu tasawuf. Maka Imam Asy-Syafi'i merasakan pentingnya hebatnya ilmu tasawuf di mana akan menghargai waktu dipakai zikir, dipakai ibadah kepada Allah. Ibu sekalian pegang pastinya di rumah istri kita lagi lalai lihat suaminya muter-muter pasbe ya. Maka jadi ingat kepada Allah, lihat anak-anak orang tuanya pegang pasbe zikir kepada Allah. sholat saja di sana. Bayangkan perbedaan yang jauh. Hati yang banyak pikir kepada Allah menjadi tercerahkan, pikiran jadi cerah itu. Sekarang ini sekarang ini jarang terangkat. Banyak dipetik kan kita bilang seperti itu, padahal jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi yang banyak diekspor tadi pemahaman-pemahaman yang menjatuhkan bagian-bagian dari Islam yang penting. Yang banyak diekspor ke televisi, ke radio, ke buku, bahkan dijelaskan, dikaji, diseminarkan. Justru pemahaman-pemahaman yang mendegradasi, yang menjatuhkan bagian dari ajaran Islam. Maka Bapak Ibu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan izin oleh Allah tugas yang luar biasa untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang komprehensif, yang lengkap, warisan dari Nabi Muhammad yang tersatu, karena ada mursyid-mursyid yang bersilsilah bersanad nyambung yang sahih sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini contohkan beliau ulama ini ngambil dari sampai kepada Imam Abu, baik itu pun pasal termasuk korektor. Hadirin luar sana yang baru berhikmat melanjutkan. Jadi sudah berapa apa ulama besar pertama kali Imam, yang kedua Imam. Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Yang banyak mazhab ini tersebar di Afrika, di Tunis. Ya. Fikihnya mazhab Malik. Pendirinya beliau Imam Malik. Bagaimana pendapat beliau mengenai tasawuf dan thariqah? Yang perlu Imam Malik rahimahullah, man tafaqqa wa lam yatasawwa faqad tafaqqa wa man tasawwa wa lam yatafaqqa faqad tajaddaqa wa man jama'a bainahuma faqad tafaqqa. Artinya menurut beliau, statementnya, barang siapa menjalankan ilmu fikih, apa itu ilmu yang hadir, cara rukuk kalau salat begitu, takbiratul ihram begitu, baca takbir Allahu akbar, tajwidnya harus seperti itu, makhrij huruf seperti itu, apa yang dibaca duduk dan yang lain-lain itu dikaji dalam ilmu fikih namanya. Tata cara haji seperti ini, tawaf, sa'i, ta'aruf dan yang lain-lain. Dalam berpuasa demikian namanya ilmu fikih. Tapi barang siapa Imam Malik menjalankan fikih tapi tidak mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, apa itu? Ilmu batin. Yang menempa hati kita supaya bersih hati kita, supaya hati kita bertanggung kepada Allah. Ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu jiwa, ilmu hati. Pilih dipelajari dan diamalkan, tapi tidak disertai dengan ilmu tasawufnya. Bagaimana pandangan Imam Malik? Bahwa tafat tafat pasti itu pasti. Pasti baik apa buruk? Masih dihitung pasti. Kata siapa? Imam salat Allahu Akbar. Kalau takbirnya menggelegar, tajwidnya sudah benar, makhrijul hurufnya sudah benar, rukun fikihnya sudah benar dipakai. Dari takbir sampai salam, tapi hatinya jalan-jalan. Bapak Ibu, Ibu, dari takbir sampai salam, hatinya bukan kepada lisannya. Di Sunda ada agama Sunda Wiwitan, Sunda Karuhun. Karuhun sebelum datang Islam merasa hatinya dekat kepada Allah, merasa hatinya banyak ingat kepada Allah, tapi tidak menjalankan rukun-rukun agama tinggi. Maka dihukumi jin di ilmu orang-orang kebatinan yang batin di luar ini. Mana yang benar? Manjamah bayna huma faqad tahaqqaqa, barang siapa yang menggabungkan berinteraksi, berguru kepada ulama-ulama tersebut. Asalnya, mudahnya tidak menghormati kepada ilmu tersebut. Akan tetapi setelah Imam Abu Hanifah, setelah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bergaul dan mempelajari ilmu tasawuf dari seorang ulama ahli sufi, ulama ahli tasawuf, maka beliau baru merasakan pentingnya dan hebatnya ilmu tasawuf. Maka beliau berguru kepada Abu Hamzah al-Baghdadi sufi, itu ulama sufi yang bernama siapa? Syekh Abu Hamzah al Baghdadi. Itulah awal beliau mempelajari ilmu tasawuf. Sehingga ia berkata anaknya, menasihati kepada anaknya, ya waladi alaika bimujalasati hadzal qaul fa innahu muzadun alaina kathratil ilmi wal muraqabah wal khasyyah wal juhd wa ulwil himmah. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal merasakan pentingnya ilmu tasawuf, mendapatkan bimbingan tasawuf, yang menasihati kepada anaknya, hei anak, wahai ananda, kau harus senantiasa ada di majlis ulama ahli tasawuf. Jadi beliau menasihati kepada siapa? Kepada anaknya. Kenapa? Fa'innahum zadu 'alaika bi kathratil ilmi. Sebab mereka ahli-ahli tasawuf, ulama-ulama yang mempelajari ilmu tasawuf bersufi namanya, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian merokobah, merokobah itu hati terasa selalu dilihat oleh akan tambah merokobah kita. Lalu akan tambah khasyah, rasa takut dengan Allah. Dan syukur dari dunia dan wa'ulul himmah, cita-cita kita kepada Allah akan semakin kuat. Nah, inilah nasihatnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal kepada salah satu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukuplah ya empat ulama besar sekaligus pendiri madhab. Kebayang gak kan dia pendiri madhab? Bapak ibu sekalian, kebayang gak pendiri madhab? Ya Allah, ilmu luar biasa. Tetapi yang empat ini akarnya di ilmu fikih. Untuk tasawuf mereka berguru lagi. Bapak ibu sekalian, perhatikan catatannya. Empat ulama ini pendiri madhab dalam ilmu fikih, tetapi di dalam mempelajari ilmu tasawuf mereka punya guru khusus yang mempakari ilmu tasawuf. Ya, kalau kita ilmunya dengan Imam Syafi'i ini, ya kan? Imam Syafi'i ini masih punya guru khusus. Imam Abu Hanifah punya thariqah. Sampai dalam yang memadukan tauhid dan tasawuf. Yang tersatu ilmunya bukan pikiran sendiri, bukan persentuhan dengan orang-orang barat, orang-orang liberal, yang menghancurkan iman dari dalam tubuh orang-orang fanatik, yang menghancurkan iman dari dalam, tapi ilmu yang terjaga oleh militannya. Ada silsilah, ada sanad, ada ijazah, supaya orang ini ilmu itu mengalir setiap zaman pada hari yang akan datang, yang bersumber dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu ini banyak diperoleh dari mana? Tudingan dan tudingan, bahkan karya-karya besar mereka diperbincangkan. Maka rasakan jelas sekali apa yang perlu dirasakan oleh pendiri madzhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semua telah menikmati dalamnya itu wasal di dalam bimbingan Qur'an. Kemarin saya sampaikan di TVRI, ya, yang insya Allah hasil syutingnya untuk tanggal berapa, Kamis depan. Jadi dipindah jam tayang kita dari Jumat ke hari Kamis, ya, jam. Tapi waktunya jadi 1 jam setengah. Alhamdulillah, yang biasanya 1 jam dipotong iklan, sekarang bisa 1 jam pun. Untuk materi 1 jam setengah secara keseluruhan, jadi insya Allah lebih dalam dan lebih luas. Saya sampaikan tentang 2 judul, talqin dan ijazah beserta ya, langsung dari kitab-kitab yang jelas, yang terpercaya, dan semua ulama-ulama besar itu punya silsilah, punya sanad, jelas thoriqahnya, sehingga mendapatkan ilmu yang luas dan manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jam berapa ini? Udah jam 11 ya? Hah? Jam berapa ini? Oh, jam 11 panjangnya itu. Yang pendeknya masih jam 11. Kalau banyak-banyak nanti olah juga ke orang. Yang jelas di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian sudah mendengar walaupun sekilas 4 pendiri madzhab besar, dan ini 4 pendiri madzhab, 4 madzhab inilah yang diakui sebagai jalan yang lurus dalam hidup ini. Jadi harus jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada majelis taklim enggak menjelaskan identitasnya, itu tidak fair. Sebab dulu para ulama semua di majelis taklim dan kita menjelaskan identitas terlebih dahulu. Kemarin Bapak bacakan kitab Al-Anwar Al-Mursyid karangan Imam Abdul Wahab Asy'ari. Dia menjelaskan tauhidnya, tauhid Asy'ariyah. Fikihnya, fikih Maliki. Dia menjelaskan thoriqahnya, bukan thoriqah. Jadi ulama-ulama besar itu bisa identitas sendiri, enggak usah ditanya lagi. Jadi kalau ada majelis taklim, tauhidnya apa? Fikihnya apa? Maksudnya apa? Kata para ulama jangan diambil. Kenapa? Wajib kita sudah tahu dari mana ini yang harusnya. Jangan jadi paham sendiri atau paham juga yang menghancurkan bagian daripada ilmu. Para ulama selektif untuk apa? Mendapatkan ilmu agar baik tauhid, fikih maupun kitab tafsir dulu. Beliau menyebutkan ilmu tauhid yang asyari atau disebut dengan ahlu sunnah. Fikihnya dia menunjukkan fikih Syafi'i di belakang ini. Tasawufnya thoriqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Jadi fair, jelas, clear itu. Dipertanggungjawabkan. Ada silsilah yang jelas. menyerang ke dalam hati dan pikiran kita kehebatan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Sudah Bapak Ibu sekalian baca, yang baru datang silakan baca tarekat Indonesia. Ada bahasa sekarang itu company profile-nya, ada identitasnya. Seperti apa fikihnya, seperti apa akidahnya, tasawufnya seperti apa, dari mana silsilah sampai kepada Nabi. Itu kewajiban para ulama itu seperti itu. Jadi kalau ada majelis taklim, ini konsep tauhid, tapi tauhid apa? Ma'rifatullah menurut siapa? Hal ini di marginal yang dibentuk di persentif ruang gerak asing dan dapat. Kenapa? Karena iblis yud piunur akan selalu meniup memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomahkan, mudah-mudahan kita semua terus dibutuhkan di perkataan hati kita. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup acara taklim kita dengan doa. Betapa banyak harapan-harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari al-bidu al-bidu pejamkan mata semua. Kemudian sebelum kita berdoa kepada Allah, sebab doa yang dipanjatkan di majlis zikir itulah doa yang disampaikan oleh para malaikat, dan Allah berjanji aku akan mengabulkannya. Banyak permohonan-permohonan dan harapan-harapan dari kita, ada yang terhimpit dengan utang piutang, ada yang terus menghadapi problem dengan anaknya, dengan perusahaannya, dengan majikannya. Betapa ini dia dari Allah. Bagi orang yang beriman, manusia Allah ingin melihat kesabaran kita. Allah ingin melihat sejauh mana keyakinan kita kepada-Nya. Maka buktikan di penghujung pengajian ini kita berdoa bersama-sama mengajarkan doa dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa terus hudurullah bimahallah hadirkan hati yang serta. Sebab Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima doa dari hati yang tertutup, dari hati yang lemah, dari hati yang tidak bersatu dengan-Nya. Allah hanya menerima tayar doa dari hati yang yakin, hati yang menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Astaghfirullah radhiyallahu anhu. Am kulli sahabat Rasulillah kerana amin ya Allah. Allahumma jama'na hadin al-mahdiin warabdali بر الرحيم جواد الكريم اللهم افتح لنا والدينا فتوح الانبياء والاولياء بجودك وكرامك يا ارحم الراحمين يا رب بكر يا رب فتوح kami generasi yang melanjutkan kami, ya Rabbi, saat kami sudah berbalik dalam